Telur, hukum telur. Memang dalam pertemuan sebelumnya dibahas semua keluar yang dari dua lubang itu hukumnya najis. Tapi itu manusia, bukan hewan. Ya. Kalau telur itu kan hewan, kecuali ada manusia bertelur. Nah, itu lain lagi pembahasannya. Kalau ini gimana ya, najis kalau manusia bertelur. Jangankan telur, kawin aja najis. Nah, kalau hewan bagaimana? Kalau dia dagingnya dimakan, seperti ayam dimakan kan, apalagi itik ya dimakan, maka telurnya boleh dimakan, enggak najis. Bercampur dengan tai gimana, tinggal dibersihkan saja kan, gitu boleh dimakan. Kalau daging, kalau yang tidak dimakan bagaimana, telur hewan yang tidak dimakan, menurut pendapat kuat tetap boleh dimakan selama hewan itu bukan hewan apa namanya yang hidup di dua alam. Seperti telur puyuh ya, telur puyuh boleh. Menurut pendapat kuat, tapi ada pendapat lemah yang tidak boleh. Atau cari dia hidup di dua alam, apa telur ular, dimakan sama dia boleh. Karena ular hidup dua alam, buaya telur dimakan sama dia. Nah, itu hukumnya tidak boleh. Jadi telur dia ya tidak boleh, apalagi buaya. Ada sebagian ustaz Belanga atau pembunyian, tahu ustaz Belanga. Nah, dia bilang buaya itu boleh dimakan halal. Nah, ini jangan diikuti. Ulama sepakat buaya, daging buaya itu haram. Kenapa haram? Karena dia hidup dua alam, hidup di daratan dan hidup di lautan, di air maksudnya. Jadi segala hewan yang hidup di dua alam tidak boleh dikonsumsi makanannya. Buaya, kodok. Kodok kan bisa di air kan ya? Bagi kura-kura dan seterusnya itu tidak boleh dimakan atau dikonsumsi, itu hukumnya. Wallahu a'lam bishawab.